Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha annahu la ba'sa an yuhbira an-nas amma fi nafsi min sifatil kamal min ilmin aw amalin. Sungguhnya tidak mengapa bagi seseorang mengabarkan kepada yang lainnya dari apa yang dia miliki, dari keterampilan atau sifat atau ilmu atau pekerjaan. Saya bisa ini, saya bisa ini. Ya, idza kana fi dzalika maslahah, dengan syarat ada maslahatnya di situ. Wa lam yaqsud bihi al-'abd riya, tidak ada maksud tujuan untuk riya, sombong, merendahkan orang lain, menghina orang lain, tidak ada. Artinya memang dilihat batasan-batasannya. Saya bisa tukang, saya bisa keterampilan ini. Ya tadi syaratnya ada maslahat, memang harus dibutuhkan. Yang kedua, tidak ada maksud untuk riya sum'ah, ingin dilihat, ingin dipuji, atau sombong, atau ingin merendahkan orang lain atau yang lainnya, tidak. Ya, wa salima minal kadzib, dan selamat dari kedustaan. Artinya bukan dia mengada-ngada, oh saya bisa ini padahal enggak bisa, saya bisa anu padahal enggak bisa, saya bisa insinyur padahal enggak bisa. Ya, bohong. Berdasarkan ucapan Nabiullah Yusuf alaihissalam, ij'alni ala khazainil ardh inni hafizun alim, jadikanlah aku penjaga perbendaharaan kerajaan. Inni hafiz, sungguhnya aku bisa menjaga. Alim, faham, mengetahui ilmunya. Ya, nah, ini dua modal. Jaga, dia bisa menjaga, dia bisa merawat harta. Yang kedua, ilmu. Dia mempunyai ilmu. Kedaikala tudamul wilayah, demikian pula tidak dicela seorang kepemimpinan. Nah, apabila izakan al-mutawalli fiha yaqum ma yaqdir alaih min haquqillah wa haquq ibadih. Apabila yang diberikan tanggung jawab dia sudah, atau dia mampu, atau dia menjalankan hak Allah dan hak hamba-hambanya. Wa naula ba'sa bi talabiha, tidak mengapa dia mintanya. Ya, dengan syarat tadi, ini hafizun alim, aku bisa menjaga dan mengetahui, punya ilmunya, ada ilmunya. Nah, dan tidak ada kedustaan, tidak bohong. Idza kana a'zamu kafa'an min ghairihi wa innamal ladzi dzam, dan dia lebih mampu dari yang lainnya. Wa innamal ladzi dzam, adapun yang tercela atau yang dicela, di dalamnya pun fi kifayah, kalau dia enggak mempunyai kemampuan, enggak punya standarisasi, keterampilan, kemampuan, ilmu, ya berdusta, saya bisa ini, bisa ini, bisa ini, padahal enggak bisa. Aw kana mawjudan ghairu mislah aw a'la minhu, ya yang dicela itu kalau dia memang enggak, bukan kapasitasnya, bukan faknya, bukan bahasa sekarang, bukan fashionnya, ya, bukan ahlinya, bukan bidangnya, atau ada yang lebih pintar dari dia, atau tingkatannya lebih hebat dari dia, jangan, diam aja dulu, kecuali dibutuhkan. Aulam yurid bi iqamatin amrillah, aulam yurid biha iqamatin amrillah, atau ya dia tidak mau menjalankan perintah Allah misalkan, ya jangan yang seperti ini. Fa bi hadzal umur, dengan sebab-sebab ini, ya yunha an talabiha wa ta'arud laha, maka dilarang seorang minta kepemimpinan, minta ini, saya bisa ini, ya, atau menawarkan, jangan, kalau nggak bisa mah. Kalau dia bisa, dia paham, dia pandai, dan tidak ada maksud untuk riya, sum'ah, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disebut, dan lain sebagainya. Nah, dan selamat dari kedustaan. Kemudian dia menjalankan hak Allah dan kewajiban hamba-hambanya, ya maka tidak mengapa. Kalau tidak, maka tidak boleh. Ini penting. Karena bakal akan ribut. Nabi Yusuf jaga apa? 7 tahun ketika dalam keadaan panen dan 7 tahun dalam keadaan susah, paceklik, kemarau, kelaparan, ya bisa jaga. Karena bisa jaga ya tidak mengapa. Punya ilmu, karena gak mungkin kalau gak punya ilmu bisa mengatur 14 tahun. Ya 7 tambah 7 kan 14 tahun. Panennya 7 tahun. Masa kemarau, kesusahan, kelaparan ya 7 tahun. Ini susah. Ya, langka minyak goreng aja bikin kelimpungan. Abrek-abrek. Ya, apalagi 7 tahun. Ini kan punya ilmu. Nabi Yusuf punya ilmu di dalam mengatur itu semua. Bukan perkara yang mudah, gampang, tidak. Susah, sulit. Dan dia harus sabar, harus capek. Ya, 7 tahun capek. 14 tahun. Ya. Enggak mungkin enggak capek. Sehingga enggak boleh ngeluh. Oh, ini anu capek ini. Harus sehari dua hari udah. Nah, enggak bisa. Nah, apalagi ini Nabi Yusuf ngurus ya dari Mesir sampai Syam. Dari Mesir sampai Syam. Coba berapa juta penduduk ketika itu? Banyak. Nah, 14 tahun lagi ngurusnya. Ya pasti capek lah, pasti. Nah, butuh energi yang besar. Memikirkannya, mengaturnya, mengawasinya, menjaganya. Allahul musta'an. Ini Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wala haula wala quwwata illa billah.